iki pelog. Mang apa jenenge? Mayor saiki minor ya. Ler iler. Ngono ya. Tandure waso selamat datang kafe. Salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Kaya rarek, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku kabeh, putu-putuku, bapak-bapak, ibu-ibu, ponakan, dulur, misan, mindu. Kuwabe pokoknya, sing ketok maupun sing gak ketok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Iki engko perkenalan sik karo sendek ngarep ya rek ya. Saiki aku pertama takon iki nglumpuk ndek kene iki sing duwe hajat Pak Lurah, nggih. Dan warga seluruh desa Ngiju ya. Ojo Ngiju tok ya kudu ngabang barang ya. Ya kaya semangka ya. Nek kaya sogok telik ngabang karo ngireng ngono ya. Golkar ndek endi kanak kuninge kira? Oke. Okay. Tolong dicari ini wis enak tak gurung iki suarane. Didoleki ya, teman-teman dari operator didoleki cek iso ombo. Ombo kabeh ono, kabeh kenek, kabeh krungu sing enak. Cek gak ketok bindeng. Iki rada bindeng jekan iki. Ya, kita cari bersama-sama. Aku gak muring-muring, aku gak protes. Pokoknya idolak iseng enak bareng-bareng itu ya. Ojo enak gaya sawak sampean, gak enak gaya wong liyo. Yojo enak gaya wong liyo, gak enak gaya sampean. Mbak uwis ayo enak bareng-bareng. Podo-podo ngalah, kayak wong nyang-nyangan tuku apa-apa itu lho rek. Sing dodol kudu gelem mudun, sing tuku kudu gelem. Mundak didik-didik, cek enak bareng-bareng. Ngaten nggih. Ayo, Mas operator didolai sampai penak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nek upama ditakoni saiki iki tujuanmu sing paling jerun di atimu iku kepingin apa bengi iki? Dipikir sih, dipikir sih. Ojo canggumnya langsung pro lah ya. Dipikir sih. Dipikir sih. Apa? Jaluk sing paling mendasar sing akan berlaku jangka panjang ngono rek. Ojo jaluk sing sesaat-sesaat. Apa? Ngaji sing barokah, ngaji akhlak. Tambah ilmu lho, apik-apik kabeh ya, Pak. Apik-apik kabeh, gak ono sing njaluk dhuwit gak ono. Gak ono sing ndelok bojo ayu gak ono. Ya. Ngaji akhlak, ngaji apa meneh liyane? Apa rek? Kepingin ketemu Cak Nun. Eh, apa? Ini hari ini ya. Iki mumpung gurung potong kuku ya lagi. Alhamdulillah aku ya aku pengen ketemu sampean rek ya. Dimana kepeduk presiden mending kepeduk arek-arek iki ya. Gitu? Ya aku gak anti presiden cuman ya luweh afdol ketemu wong cilik. Ngerti? Wong cilik sing kudu tanggung jawab, bendino dikon nyambut gawe sregep, bendino mari dikon bayar pajak, padahal gak tahu ditolong tukon ndukur blas, gitu. Salah. Terus kene nyambut gawe dhewe golek-golek pangan dhewe mari ngono dipajeki, ya to? Saiki ditukakno Cina-Cina pisan tuku RRC. Wis kene iki wis kena PHK terus malah dikongkon ayo kerja. Nah, aku lo enak-enak nyambut gawe dipecat saat ini sampean ngomong ayo kerja. Nyilih lambe sampean diluk gini. Tak keplek ini tembok gini loh. Opong. Fadal, fadal, fadal, fadal. Gih. Ngono yes. Sepurane yo. Gih, gih, alhamdulillah. Gih. Oke, apa menerek? Iki mang jaluk ketemu. Apa iki mang ngaji akhlak, ngaji barokah. Apa meneh? Gak sanggup nih mati, rencananya kapan matimu? Gak sanggup nih. Rencananya kapan, nek cik-cik rong-rong tahun meneh ya tenang-tenang gue transfer kan ya. Api lho tapi apa tujuannya ku wabih-api, ini semua rohaniah sifatnya. Gak ono sing dolek-dolek dunia rini lah ngunwa. Sebab dunia ku masalah enteng rek. Gak tapek suki gak masalah, melarat-melarat dedek gak masalah, yang penting rukun gak. Ngono rek, penting di keluargamu karo negaramu. Temen lho ya. Milih ndi kon pegatan ta negarane bubar. Bingung kan ya. Loh. Ya gak kepingin kabeh, cuman nek upamane kon ditakoni ana emek pilihan situ, milih ndi kon? Keluargamu bubar ta negaramu bubar? Ah. Ya nek iso keluargamu utuh, cek iso nggarakno negaramu tetep utuh lah ngono. Tapi nek keluargamu bubar terus dikon ngutuhno negara ya rasa-rasen sih. Lah yang kula niki dhewe bubar dikon ngewangi negara lah ngono saya. Dadi keluarga sik kudu utuh kait iso ngewangi negara lah ngoten. Bener tak gak aku rek? Oh, nanti Cak Fuad akan kita tanya. Cak Fuad ini kakak saya sulung ya rek. Jadi ini aku takon Quran, takon bahasa Arab, takon hal-hal yang menyangkut Islam. Aku takon Cak Fuad. Gak mungkin Cak Fuad sing takon aku. Ya aku biar kuliah teknik rek. Cak Fuad itu kuliah agama, aku ini teknik, arsitektur aku biar. Gak sira ekonomi aku. Saya seorang ekonom ya. Seorang ekonom yang jenius ya. Yang semua orang kalau kuliah ekonomi butuh 6 tahun, saya cukup 4 bulan.